Lah sing lungguh kuwi rame lurun. Lho kok malah disuguhi kaya ngono kuwi lho jajal. Ngene iki engko tekoki camat kapolsek dan ramel nyumbang piro? Ya rame lurun kok. Sing urunan iki sing nglempoh-nglempoh ngleset-ngleset. Iki sing lungguh ning ngene iki rame lurun. Ngene iki malah disuguhi jajan, mulai diwenehi berkat. Engko sing barengi mangan kiai ini ya sing ra urun-urun ngene. Nesu minggato. Oh nyatane tenan kok. Enek wong ngrasani aku. Wih kudung kuning karo kudung ireng. Nah, sing ndek arep iki kudung kuning. Hei Mbak kudung ireng, apa ning kudung kuning? Anwar Jahid itu lho ngene jare kudung ireng. Masa iya. Wah aku iki ora ngerti dhewe ya ora ngomong. Akhire kudung kuning getun. Tobat nang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Kula mantun ngrasani Anwar Zahid. Ngapura kesalahan kula dosa kula Gusti. Diterima tobatnya karo Gusti Allah. Berarti tobatnya wis 50%. Terus kudung kuning moro ten kula. Sing diselahi kula, sing dieleki kula, sing dirasani kula. Njaluk ngapura ten kula. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani jenengan. Tak ngapura wong aku apian. Wis ora apa-apa, Mbak, wis biasa. Ngono kuwi sarapanku. Aku diilok-ilokne wong wis biasa. Diilok-ilokne dibuli, dielek-elek wis ket biyen. Biasa. Wis tak sepuro gak apa-apa, Bu, ngono ae aku wis biasa. Nah, berarti wis 100% tobaté. Nyuwun ngapura ning Allah sampun, njaluk sepuro ten kula sampun. Berarti 100%. Apakah urusannya beres selesai? Belum. Lah kok belum wis njaluk ngapura Allah, njaluk ngapura sing dirasani. He. Kudung ireng sing dijak ngrasani kuwi lho iso mandeg apa ora? Lah nek ternyata kudung ireng sing dijak ngrasani iki ra iso mandeg kok terus, kudung kuning ya untuk dosa wong sing modal ndekne. Nah, saking kuwatire akhirnya kudung kuning marani kudung ireng, "Mbak kudung ireng, sampean wingi lak tak jak ngrasani Anwar Zahid." "Iya nyapa? Aku njaluk tulung, Mbak, ya aja dikandak-kandake wong. Aku wis tobat nyang Gusti Allah, aku njaluk ngapura nyang Anwar Zahid. Tolong Mbak ya aja dikandake wong." Jere kudung ireng, "Insyaallah." Lah insyaallah wong bubak lho tenan apa ora? Lah kudung ireng duwe kanca akrab kudung abang. Akhirnya, hey Mbak kudung abang, aku lo diomongin kudung kuning, jari ini Anwar Zahid, ngene, tapi kita tak omongin ya sampai antok, aja diomongin wong lo ya, jari kudung abang, insya Allah. Ya kudung abang insya Allah bisa mandek pora, lah kok kudung abang itu wae konco akrab, kudung ijo. Hey Mbak kudung ijo, jari ini Anwar Zahid, gini, aja kandane wong, ini orang sampai antok, tak omongin, aku percaya sampai sampean, aja kandane wong ya, jari kudung ijo, insya Allah. Wis ambubak lho insyaallah kabeh. Lagi iso nyang akhirat ayo ngelumpuk dosane. Sing tukang ngrasani langsung duwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama'an al a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sedaya pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran berikut banom-banomnya, para sesepuh lan binisepuh ingkang dipun mulyakaken pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil ingkang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa terus berkhidmah kepada para ulama, mengawal dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah, dalu niki kula sampeyan diajak ngaji kalih panitia, diajak memperingati lan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak ningkataken mahabbah kecintaan kita dateng Kanjeng Nabi, diajak ikhtiar maksimal leh itba' derekne akhlak perilaku lan kepribadiane Kanjeng Nabi kanthi harapan mugi-mugi kula sampean pantes diakoni dadi umate lan pantes nampi syafaate. Amin Allahumma amin. Para jamaah, Kanjeng Nabi niku dihormat lan diperingati dinten kelahirane. Lek umume menungso termasuk wong durenan, sing dihormat diperingati malah dinten kematiane. Bedane nopo? Kanjeng Nabi niku mesti saene jelas apike mulai lahir ngantos sedo mboten nate awon, mboten wonten cacate babar pisan. Mula lahir langsung dihormat diperengeti. Lah nek wong bubak Semarum, wong durenan, kuwi nek arep diperingati dinteni matine dhisik. Nganti mati iki sida dadi wong apik temen apa ora? Nek nganti mati ternyata ora sida dadi wong apik, ya ora pantes diperingeti. Nek wong bubak ki nganti mati kok ternyata dadi wong apik, pantes diperingeti, namine haul. Mulane haul niku sing diperingeti wong apik-apik, para wali, para ulama, para kiai. Kula dereng nate nampi undangan ceramah dalam rangka peringatan haul begenggek, ngoten niku dereng nate. Mesti wong apik. Menungso ki umume diperingeti dina kematiane. Mula Kanjeng Nabi pesen ten kula panjenengan, nek pengen dadi wong apik, slamet donya akhirat, kula panjenengan dikengken eling mati saakeh-akehe. Dikengken eling mati paling sithik sedina suwengi ping 20. Dadi eling mati mawon paling sithik sedina suwengi ping 20. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, eling mati sing iso ndadekne apik slamet donya akhirat niku maksude napa? Eling yen awake arep mati ngoten, ternyata mboten.